bakti, wey! Kerja bakti! Udah? Udah, ngapain kok, wey? Kembangan kok! Kembangannya sini, poro! Ayo, cuma minggu! Kerja bakti, wey! Kerja bakti! Ayo, kembangannya sini, wey! Ucol! Es! Udah lalu! Kentangannya muni ki! Es saya kerja bakti ki mas! Ayo kerja bakti ayo! Bosok aspati! Sih! Desa aku mau kerja nih! Ayo dong, ayo! Tol! Radius tak jauh dari tempat di mana ku hidup, membahagiakan hati, menyuguhkan senyuman. Oh sejuknya kampung halaman, ketika matahari paginya terdengar langkah-langkah menentukan hari, bergerak dengan hati ciptakan rasa asri karena waktunya untuk ketika matahari mulai timbulkan paginya, terdengar langkah-langkah menentukan hari, bergerak dengan hati ciptakan rasa asri karena Ah, 저기 내가 Yo, mau.